tersisa di dalam hidupmu. Aku pun masih mau menghargai, aku pun masih mau merasakan kehangatan cinta dari siapa dirimu, tak mungkin ku berpisah denganmu. Walau yang kau beri padaku, yang paling sisa di dalam hidupmu. Kehangatan cinta darimu terasa sejuk hatiku. Sebesar-besarnya Gunung Semeru, tak sebesar cintaku padamu. Oh, sedalam-dalamnya lautan teduh, tak sedalam cinta. Walaupun ku tahu siapa diri.